Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Thalithu, bab yang ketiga. Fil-Qardi, tentang Al-Qard. Qard adalah utang, utang piutang pinjaman. Ya, pinjaman utang. Tayyib. Wafihi masalatan. Pada bab ini ada dua masalah. Al-masalatul ula, masalah pertama, fi ta'rifihi, tentang definisinya, wa adillati masyru'iyatihi, dan dalil-dalil tentang disyariatkannya akad qard, pinjaman utang. Ya. Al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Definisi al-qard, daf'u malin, penyerahan harta, penyerahan harta, liman yantafi'u bihi, kepada orang yang akan memanfaatkan harta itu. Wa yaruddu badalahu, dan orang itu yang menerima harta tadi untuk dia manfaatkan, yang diutangi, yang meminjam utang tadi, dia yaruddu badalahu, mengembalikan gantinya, membayar gantinya. Ya. Wa huwa masyru'un. Qard, pinjaman utang masyru', disyariatkan. Wa yadullu alaihi umumul ayatil qur'aniyyati wal ahadithi dallati ala fadlil mu'awanati, menunjukkan disyariatkannya qard umumul ayatil qur'aniyyah, keumuman makna ayat-ayat Qur'an, keumuman makna ayat-ayat Al-Qur'an. Yani ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna umum mencakup qard. Wal hadith, wal hadith dallati, dan keumuman makna hadith-hadith, ad-dalla, yang menunjukkan ala fadli mu'awanah, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan keutamaan menolong sesama. Jadi ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang bermakna umum mencakup seluruh bentuk, ya, pertolongan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Masuk di dalam kategori menolong orang lain, masuk dalam keumuman makna menolong orang lain adalah meminjami utang. Nah, itu makna disyariatkan hal ini, ditunjukkan oleh keumuman makna ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menolong orang lain. Wa qada'i hajatil muslim, dan menunaikan hajat sesama muslim. Saudara kita sesama muslim berhajat, dia butuh pinjaman utang, kemudian kita tolong dia untuk menunaikan hajatnya dengan kita utangi dia. Wa tafriji kurbatih, dan untuk membebaskan dia dari kesusahannya, kesulitannya, dia sedang kesulitan, butuh sesuatu, ya, dan dia tidak punya harta untuk memenuhi hajatnya, dia kesulitan, kemudian kita bantu dia keluar dari kesulitan itu dengan kita pinjami utang. Wasaddi faqatihi, dan menutupi, ya, menutupi ketidakadaan dia, faqah, kefakirannya, kemiskinannya, ketidakpunyaannya, tidak punya harta, kita tutupi dengan kita pinjami utang. Wa ajma'al muslimuna ala jawazih, kaum muslimin ijma' mereka, sepakat mengenai bolehnya qard. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astalafa min rajulin bakran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah istalafa, pernah meminjam ya utang berupa apa, min rajul, dari seorang pria, berupa bakran, seekor bakr, seekor hewan bakr. Apa itu bakr? Lihat keterangannya di hasyiah footnote nomor 1. Al-bakru al-fatiyu minal ibil, al-fatiyu minal ibil, unta yang masih muda ya, seekor unta yang muda. Faqadimat alaihi ibilus sadaqah, faqadimat, kemudian datang alaihi kepada Nabi SAW ibilus sadaqah, unta-unta zakat. Fa'amara abarafi'in, lantas Nabi SAW memerintah Abu Rafi', sahabat Abu Rafi' radhiyallahu an, an yaqdiya ar-rajula bakrahu, agar Abu Rafi' membayar utang bakr ya, bakr yang diutang oleh Nabi SAW sebelumnya kepada rajul, pria itu juga dibayar dengan unta yang sama yang juga disebut bakr. Faraja'a ilaihi Abu Rafi', kemudian Abu Rafi' hendak melaksanakan tugas, dia memeriksa unta-unta zakat, mencari bakr yang sama untuk dibayarkan utang tersebut. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'in, kemudian Abu Rafi' kembali menemui Nabi SAW melapor. Faqala, maka Abu Rafi' berkata, lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyan, lam ajid fiha, saya tidak menemukan di kumpulan unta-unta zakat ibilus sadaqah bakr ya, yang sama untuk dibayarkan, illa khiyaran raba'iyan, kecuali seekor unta pilihan yang terbaik yang usianya roba'i. Apa itu roba'i? Lihat catatan kaki nomor 2. Huwa mastakmala sitta sanawatin wa dakhala fis sabi'ah. Mastakmala sitta sanawat, yaitu yang telah sempurna, telah genap usia 6 tahun, wa dakhala fis sabi'ah, dan sudah masuk ke usia 7 tahun. Berarti sudah lebih 6 tahun, itu roba'i. Ya, sudah lebih, sudah 6 tahun lebih. Artinya ini lebih besar, ini lebih baik, nilainya lebih besar daripada bakar yang dipinjam oleh Nabi SAW. Jika itu dipakai membayarkan, berarti bayarannya lebih besar nilainya. Tetapi adanya itu. Faqal, maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Rafi', a'tihi iyahu, berikan padanya. Ya, berikan padanya unta itu untuk membayar utang tersebut. Inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'an. Inna khiyaron nas, sesungguhnya sebaik-baik manusia, ahsanuhum qada'an, adalah yang terbagus dalam membayar utang. Ahsanum qada'an fid dain, sebagus-bagus, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bagus dalam membayar utangnya. Jadi bukannya mengurangi, lebih rendah nilainya ya, melainkan persis sama atau dilebihkan. Ya, karena ini yang ada lebih, ya diberikan saja, tidak ada masalah, ada lebihnya. Nah. Tayyib. Yang penting tadi nanti akan dijelaskan ya. Nanti akan dijelaskan bahwa tidak boleh membuat akad utang pinjaman dengan akad perjanjian. Ada perjanjian pada akad bahwa dibayar lebih. Nah, kalau ada seperti itu maka itu riba. Adapun ini tidak. Nah, memang dari pihak kerelaan hati pihak pengutang mengembalikan, ya, membayar utangnya kepada pemiutang dengan lebih itu tidak masalah. Nah, wa min adillati ala fadlih, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan qard, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yukridu musliman qardan, yukridu musliman qardan, meminjamkan utang kepada seorang muslim, marratain, dua kali dia beri pinjaman utang, dua kali dia bantu, dia tolong tunaikan hajatnya dengan diutangi, illa kana kasadaqatiha marratan, kecuali hal itu seperti bersedekah kepadanya satu kali. Dua kali membantu orang, memberi pinjaman utang tanpa riba ya. Nah, itu sama dengan bersedekah kepadanya satu kali. Itu hadisnya. Ya, hadis ini dikatakan rawi Ibnu Majah bahwa hadisun hasan, diriwayatkan Ibnu Majah yang dalam sunannya, dan hadis itu hadis yang berderajat hasan. Undur irwal ghaliyat tahqiq al-Albani rahimahullah. Nah. Jadi hadis ini sebenarnya sanadnya lemah, ada kelemahan pada sanad, tetapi oleh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil pada juz 5 halaman 226 dinilai berderajat hasan dengan penguat, dengan riwayat lain yang menguatkannya. Adapun sanadnya sebenarnya ada kelemahan, tapi ada penguat, ada riwayat lain yang menguatkan sehingga naik ke derajat hasan li ghairi. Di antara penguatnya, hadis yang dikeluarkan Ahmad, Imam Ahmad, dengan lafaz semakna dengan ini, lafaznya innas salafa yajri majra syatr as-sadaqah. Innas salafa, sesungguhnya pinjaman utang, yajri majra syatr as-sadaqah, itu berjalan seperti setengah sedekah. Jadi satu kali mengutangi seperti setengah sedekah. Dua kali mengutangi berarti satu sedekah. Kan semakna. Nah, oleh karena itu dinilai berdasarkan hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, masya Allah. Ya, hadis ini hadis yang maknanya khusus. Ini nas namanya. Ini nasun fi fadlis al-qard. Nas, yakni hadis khusus terkait langsung dengan keutamaan qard. Ada hadis yang maknanya umum, hadis yang mungkin biasa kita dengar, riwayat Muslim, hadisnya jelas sahih. Nabi, hadis Abu Hurairah, Nabi Rasulullah, ini tambahan tidak disebutkan di kitab. Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, membebaskan satu kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia yang menimpa seorang mukmin, dia bantu, dia tolong sehingga keluar dari kesulitannya, kesempitannya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah SWT akan membebaskan dia, menolong dia, membebaskan dia dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa membantu, memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, Allah Ta'ala akan memudahkan, menolongnya, memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ini kan bermakna umum, ya. Umum, apa saja bantuan kita, menolong saudara kita sehingga keluar dari kesulitannya, kesempitannya, ya. Itu ganjarannya dari Allah Ta'ala, janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk diantaranya kita membantu keluar dari kesempitannya ketika dia butuh berutang, kemudian kita pinjami utang. Nah, al-mas'alah tsaniyah, itu masalah yang kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkamil muta'alliqati bihi, tentang syarat-syarat pinjaman utang dan sebagian hukum-hukum yang terkait dengannya. Al-awwal, la yajuzu lil muslimi an yukridha akhahu, tidak boleh bagi seorang muslim an yukridha akhahu, meminjami utang saudaranya, bisyarti, dengan syarat, an yukridahu ba'da dhalika idha radda alaihi qardahu, dengan syarat an yukridahu ba'da dhalik, saudaranya yang dia utangi itu sebaliknya nanti mengutangi dia. Idza radda alaihi qardahu, apabila sudah mengembalikan utang, sudah membayar utangnya, maka timbal baliknya dia juga mengutangi dia nanti. Ada persyaratan seperti itu, dipersyaratkan. Saya bantu sekarang, saya pinjami utang, nanti kalau bayar sebaliknya kamu lagi yang bantu saya, utangi saya. Dipersyaratkan. Kalau mau memenuhi syarat, dibantu, diutangi. Kalau tidak, tidak. Nah, itu syarat. لأن المقرض اشترط نفعا. Ini tidak boleh. Kenapa? لأن المقرض اشترط نفعا. Karena pemiutang tadi yang mengutangi, ya, اشترط, dia telah mempersyaratkan نفعا, suatu manfaat yang kembali kepada dirinya. Jadi dia mengambil manfaat timbal balik. Ketika mengutangi, dia memetik manfaat dari pengutangannya itu. Wa kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba, fahuwa riban. Dan kaidahnya, seluruh pinjaman utang yang menarik, memetik manfaat, maka itu adalah riba. Contoh lain, ka an yuskinahu darahu majanan, ya. Seperti dipersyaratkan, ini saya pinjami utang, ya, dengan syarat orang itu yang dipinjami, yang diutangi, ya, membalas dengan menempatkan dia tinggal di rumahnya gratis. Nah, di sana kan ada rumahnya kosong, misalkan. Ya, saya pinjami utang, tapi saya menginap di sana secara gratis. Ya. Iya. Yang diutangi karena butuh, ya udah silakan, enggak apa-apa, rumahnya juga kosong, enggak apa-apa, dipakai aja bebas. Ah, apa itu? Riba. Kenapa? Karena dia mengutangi orang tetapi dengan syarat memetik manfaat. Dia mengatakan orangnya mau kok, rela kok. Ya, bukan itu masalahnya. Ya, masalahnya Anda mengajukan persyaratan. Ketika mengutangi syaratnya, dibalas dengan itu. Baik. Jadi persyaratkan pada akad. Memetik manfaat. Au rakhisatan, atau dibayar dengan bayaran murah, tidak standar. Per bulannya 2 juta, ini karena dia yang mengutangi bayarnya hanya 1 juta saja. Ada kortingan. Berarti memetik manfaat dari piutangnya. Au yu'irahu dabbatahu, atau mempersyaratkan dia meminjamkan kepadanya hewannya atau kendaraannya. Ya, saya utangi dengan syarat kendaraanmu saya pinjam. Saya mau safar, saya pakai. Jadi tanpa bayaran. Au ayyi syai' akhar. Au ayyi syai'in akhar, yani ka ayyi syai' akhar, atau seperti apa saja selain itu. Naam, atau ini ma'tuf ke yu'irahu dabbatahu au ayya syai'in akhar, yani au yu'irahu ayya syai'in akhar, atau dia dengan syarat yang diutangi meminjamkan kepadanya apa saja selain hewan, dipinjami kendaraan apa saja atau peralatan apa, punya dipinjami sesuatu syaratnya. Au ghairi dzalika minal manafi', atau manfaat-manfaat lain selain itu. Apa saja yang memetik manfaat-manfaat apapun itu, jika dipersyaratkan berarti itu riba yang dipetik dari peminjaman tersebut. Fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya sekelompok dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, aftau, mereka telah berfatwa, bima yadullu ala adami jawazi dhalik. Mereka telah berfatwa dengan fatwa yang menunjukkan tidak bolehnya hal itu. Ya. Wa ajma'al fuqaha'u 'ala man'ihi. Wa ajma'al fuqaha'u 'ala man'ihi. Dan fuqaha ahli fikih telah sepakat melarang hal ini. Naam. Di antara fatwa itu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seseorang yang memiutangi orang lain. Ya, kata dia kepada Ibnu Abbas, orang itu setelah diutangi oleh dia, dipinjami utang, dia sering membawakan ikan hadiah. Sebelumnya tidak. Ada apa? Hadiahnya sering datang setelah berutang, sebelumnya tidak. Bukan kebiasaan memberi hadiah selama ini, dia memberi hadiah setelah punya utang. Kata Ibn Abbas, ya, jangan diambil. Atau ambil tapi hitung itu sebagai pembayaran utangnya. Hitung sebagai pembayaran utang. Jadi kalau hari ini bawa ikan bolu, berapa harganya? Hah? 15.000 satu ekor. Oh, bawa 5 ekor, sudah berapa itu? 15.000 kali 5, berapa? Berapa, Izid? Dikali cepat. Hah? 5 kali 5 25, 5 kali 1 5 tambah 2 berapa? 75.000. Catat, dia sudah bayar utang 75.000. Kalau diambil dicatat sebagai pembayaran utang atau ditolak. Beberapa hari kemudian mampir lagi. Bawa lagi ikan besar. Hah? Satu ekor. Harganya itu berapa? Harganya 25.000, berarti sudah 100.000 kalau mau diambil, jadi dihitung begitu. Ya, kalau tidak, kalau itu diambil kemudian tidak dihitung sebagai pembayaran utang, maka itu apa? Riba. Ya. Atau kata ulama, cara lainnya, kalau hadiah itu diambil, dibalas hadiah itu dengan nilai yang sama. Nah, artinya dikembalikan lagi. Intinya tidak boleh mengambil manfaat dari piutang-piutangan tersebut, piutang tersebut. Atsan yang kedua. Baik. Atau ini saja dulu syarat yang pertama ya. Barakallahu fikum, nanti kita selesaikan besok ya, tersisa. Nah. Ada hal yang mau disampaikan masalah internal ya.